Awan hitam di hati yang sedang gelisah. Daun-daun berguguran, satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan. Semusim yang lalu sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Musim itu tak berlalu.